Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Teror Pocong Mbak Sum. Awalnya saya nggak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman saya, ini adalah salah satu kejadian yang menurut saya paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur saya masih agak merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi sebelum saya masuk ceritanya, saya cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu hari petang, teman saya si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu nggak pulang, bentar lagi maghrib loh. Saya bingung karena nggak biasanya Adi atau teman-teman saya yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi saya. Saya perhatikan teman-teman saya yang lain setuju. Saya memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa saya berada. Waktu itu saya masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda, mesti merasakan geranjalnya batu kerikil. Desa saya dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa saya dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman saya juga bergegas mau pulang, akhirnya saya mengalah. Saya pulang meski sebenarnya saya masih mau main dan bercengkrama, karena saya jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan saya sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, saya baru sadar semua rumah tertutup. Menurut saya ini aneh. Gak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kini kosong. Saya tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa saya sadari, saya sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya saya ketemu sama seseorang. Dari jauh memang saya melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diam. Saya pikir mungkin lagi nungguin saya, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin saya dekat, perasaan saya tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, saya dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat saya main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, saya menyapa beliau seperti saya menyapa warga sebagai sopan santun sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo, tapi Mbak Sum tidak menjawab salam saya. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Saya pikir mungkin beliau tidak dengar salam saya, jadi saya lanjut masuk jalur pemakaman. Meski pemakaman, saya sudah sering lewat sini, karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah, kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini saya nggak melihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain saya, karena akses di sini yang paling dekat. Saya berusaha nggak mikir macam-macam, jadi saya masuk ke area pemakaman, saya juga lupa buat ucap salam. Karena saya percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang saya percayai. Gemerincing rantai sepeda saya terdengar, perasaan saya jadi nggak enak. Kalau begini biasanya sepeda saya mau los rantainya. Saya cuma batin, jangan los di sini. Jangan di sini losnya, nanti saja di rumah warga. Emang dasar apes, rantai sepeda saya los beneran. Saya ngumpat keras-keras, jancuk, tapi begitu sadar saya ngumpat di pemakaman, nyali saya langsung ciut. Saya buru-buru benerin rantai sepeda saya lihat depan belakang masih belum lihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah saya tinggal. Di sela saya benerin sepeda, saya dengar suara seperti suara burung. Saya lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas di sini. Mau gak mau, saya akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu saya berdiri, saya bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatian saya, seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip melihat saya. Saya menyipitkan mata berusaha memperhatikan, sebelum seseorang menggertak bahu saya berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu saya tahu siapa yang menggertak saya jadi lega. "Ngapain kamu di sini mahrib-mahrib seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa saya berada. "Rantai saya los, Pak," saya bilang polos, beliau memperhatikan sekeliling. Mimik wajahnya panik, ya sudah, sini tak bantuin. Beliau membantu membenarkan rantai saya. Sementara saya melihat di mana saya tertuju tadi, gak ada apa-apa, karena yang saya lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya terpasang, Pak Iman segera bilang dengan tergopoh-gopoh, "Sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Saya cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali saya rasakan saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja, karena begitu saya tahu apa yang terjadi, saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf saya nggak bisa memberitahu. Karena apa yang mau saya ceritakan menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, saya ketemu sama Adi di kor yang biasa digunakan buat olahraga. Saya sama Adi emang beda sekolah, dan seperti yang saya bilang, saya jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman saya waktu SD. Saya basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba saya keingat kejadian petang itu. Saya ceritakan semua mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut saya seram itu. Tapi saya lupa detail cerita waktu saya ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita saya, dan soal rumah sudah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Saya tahu kayaknya Adi menutupi sesuatu. Saya juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip saya dari balik pohon kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya saya cerita, saya ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu saya tahu Adi tampak pucat dan lihat saya dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia harus balik ke sekolah. Saya gak penasaran sama sekali, karena memang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya, ketika saya di rumah dan ibu bilang gak masak, saya usul sama ibu, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Bu." Ibu saya cuma lihat saya dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Bu?" kata saya. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu." innalillahi. Saya cuma batin karena saya baru tahu sekarang. Jujur saja, saya itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri saja saya kadang lupa namanya. Saya masih gak percaya dengan apa yang saya baru dengar. Sampai saya baru ingat kejadian saya ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Saya kaget, saya tanya sama ibu, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau gak salah karena ibu ngelayat kesana. Tapi ibu ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Saya tanya apa, tapi ibu gak mau kasih tahu. Katanya Pak Mali membicarakan kematian seseorang dan gak pantas saja yang begituan diceritakan. Saya mendesak ibu buat cerita karena saya sumpah penasaran sekaligus saya mau memastikan lagi. Ibu tetap kekeh gak mau cerita, tapi ibu cuma bilang gak ada yang diizinkan buat melihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja sama bapakmu, bapakmu ikut menguburkan. Saya baru ingat bapak biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya saya nunggu bapak pulang kerja. Begitu bapak pulang, saya langsung menanyakan perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma lihat saya dengan tatapan selidik. Beliau cuma bilang, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah gak ada." Saya gak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian saya kepikiran soal Adi. Saya bela-belain mencari Aldi di rumahnya dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Saya pun ikut main bola. Setelah main bola, saya tanyakan soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diam-diam, gak ada satupun dari mereka yang mau